Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Baik, pada malam hari ini kita masih menyebutkan ayat terakhir dari surah At-Tur, tepatnya pada ayat yang ke-48 hingga 49 dari ayat terakhir tersebut, yaitu firman Allah tabaraka ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbarun nujum. Disebutkan tafsirnya di dalam tafsir al-Muyassar, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wasbir li hukmi rabbik, dan bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Perintah di dalam ayat ini disebutkan dalam tafsir al-Muyassar terkena kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga maknanya wasbir ayyuhar rasul, bersabarlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li hukmi rabbik, terhadap hukum Rabbmu disebutkan di sini, artinya adalah li hukmi rabbika wa amrihi fima hammalaka minar risalah, dan bersabarlah terhadap hukum Rabbmu dan perintahnya. Perintah Allah tabaraka wa ta'ala berupa apa yang Allah bebankan kepada Nabi alaihi salatu wassalam berupa risalah, diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah azza wa jal. Dan tentulah termasuk dari sunnatullah, ketika seorang diangkat menjadi rasul, maka di sana ada rintangan-rintangan yang demikian besar yang dijumpai tatkala mendakwahkan risalah tersebut. Ini termasuk dari sunnatullah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi tersebut adanya musuh dari kalangan mujrimin. Dalam ayat yang lainnya, minasyayatin, dari kalangan para syaitan-syaitan, baik dari bangsa manusia atau dari bangsa jin. Ini musuh yang akan dihadapi oleh setiap nabi dan rasul tersebut. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk bersabar terhadap ketetapan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentulah gangguan-gangguan yang demikian besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada setiap nabi dan rasulnya sebagai bertanda besarnya pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagian di antara mereka para ulama berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wasbir li hukmi rabbik, untuk membagi as-sabru ala thalathati aqsam. Sabar terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah as-sabru ala aqdarillah, as-sabru ala amrillah, was-sabru an maharimillah. Bersabar terhadap takdir Allah, bersabar terhadap perintah Allah, dan bersabar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jenis sabar ini termasuk dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Perinciannya, hukum Allah tabaraka wa ta'ala tersebut terbagi menjadi dua, hukum secara qadari dan hukum secara syar'i. Hukum secara qadari, ketika seorang bersabar di dalam menjalankan hukum secara takdir, artinya adalah bersabar dari takdir-takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba tersebut. Bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, Adapun bersabar terhadap hukum Allah pada jenis yang kedua secara syar'i, masuk di dalamnya al-awamir wan nawahi, perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan larangan-larangan Allah azza wa jal. Naam. Kemudian disebutkan di sini kelanjutannya, wa 'ala ma yulhiquka min adza qaumik, dan bersabar pula dari apa yang dijumpai oleh beliau berupa gangguan-gangguan dari kaumnya. Naam. Ini Rasul diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk bersabar. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah azza wa jalla menyebutkan fa innaka bi'ayunina. Setelah diperintahkan untuk bersabar, Allah sebutkan fa innaka bi'ayunina. Menunjukkan Allah senantiasa mengawasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'na fa innaka bi'ayunina maksudnya adalah fa innaka bimar'a minna. Karena sesungguhnya engkau wahai Rasul itu terlihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan makna wahifzin wa'tina. Ketika Allah azza wa jalla melihat keadaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat gangguan-gangguan kaumnya kepada beliau dan apa yang mereka rencanakan berupa makar-makar yang jelek kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, memberikan konsekuensi adanya hifz, penjagaan dari Allah, wa'tina dan perhatian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memberikan makna perlindungan, pertolongan Allah kepada nabinya Muhammad alaihi assalatu wassalam. Naam. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Disebutkan tafsirnya artinya adalah wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu ila shalah. Artinya adalah bertasbihlah dengan memuji Rabbmu tatkala engkau berdiri mengerjakan shalah. Naam. Wa hina taqumu min naumik, demikian pula tatkala engkau bangun dari tidurmu. Wa hina taqum, bangun dari tidurmu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir hayat Rasul, Allah azza wa jalla perintahkan secara khusus agar beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih dan istighfar kepada Allah azza wa jalla. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah perintahkan agar Rasul bertasbih dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di akhir hayat Rasul beliau banyak membaca doa kepada Allah, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, dalam rangka mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim, ayat yang tadi kita sebutkan. Wa minal layli fasabbihhu wa idbarun nujum. Artinya adalah wa minal layli fasabbih bihamdi rabbik wa azimhu. Di malam hari juga demikian, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shalli lahu, dan salatlah engkau untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fa'al dhalika 'inda salati subhi wa waqta idbari nujum. Dan lakukanlah yang demikian ini, bertasbih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ketika salat subuh dan tatkala bintang-bintang tersebut akan berakhir. Naam. Kemudian disebutkan pada penjelasan terakhir di tafsir surah An-Najm ini, wa fi hadhihi al-ayah itsbatun li sifatil 'ainaini lillahi ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat penetapan yang demikian jelas yang menyebutkan adanya sifat dua mata yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima yaliqu bihi, yang sifat ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya. Naam, sesuai dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Duna tasbihin bi khalqihi wa au taqyifin li dzatihi, tanpa menyerupakannya dengan makhluknya dan tanpa pula membagaimanakan zatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang dikenal termasuk dari konsekuensi tauhid al-asma wa sifat. Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an yang menyebutkan adanya sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah menauhidkan Allah dalam hal sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla tersebut, dalam arti kata menetapkannya dan tidak menyamakannya dengan makhluknya tanpa merubah maknanya dan tanpa menolak kandungan yang ada di dalamnya, serta tidak menyerupakan sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, dan banyak kita jumpai dari mereka para ulama salafun salih yang menyebutkan kepada kita kaidah ketika kita membaca nas-nas, baik nas ini terdapat dalam Al-Qur'an ataukah sunnah, yang menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membawakan makna nas-nas tersebut sebagaimana zahirnya tanpa kita mengartikannya dengan makna majaz, untuk disalahartikan dan dialihartikan kepada makna selain dari makna yang zahir. Naam. Karena ahli bid'ah demikian, mereka berkhilaf mengatakan ini majaz, seperti seorang mengatakan terdapat singa di peperangan, ia maksudkan dari singa tersebut seorang yang pemberani. Naam, tapi di dalam nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak demikian. Sehingga tatkala kita mendengarkan atau membaca ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang menjelaskan sifat ain, mata yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan makna yang zahir. Itu adalah sifat dengan makna yang kita fahami secara bersama. Tapi dari sisi zatnya seperti apa mata Allah, maka tidak boleh kita membagaimanakannya, tidak boleh kita mentakwilnya kepada makna yang lain serta menyamakannya dengan makhluknya. Nah, inilah yang dikenal kaidah yang disebutkan oleh mereka para salafun salih ahli sunnah, menetapkan kandungan makna yang zahir dalam setiap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan mentafwid hakikat dari sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari tafwid itu artinya adalah menyerahkan hakikat makna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak memiliki ilmu untuk menyebutkan hakikat dari sifat tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan kemungkinan-kemungkinan seseorang bisa menyerupakan sifat seseorang dengan adanya beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ja'a khabarun an shadiq, datang khabar dari seorang yang shadiq, yang terpercaya. Seperti ada seorang yang kita percaya mengatakan fulan kulitnya demikian dan demikian, maka kita akan bisa membayangkan sifat tersebut karena orang tersebut dipercaya ucapannya. Dan bila kita menerapkan yang demikian pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka kita katakan tidak ada nas yang sahih dalam Al-Qur'an, As-Sunnah. Demikian pula perkataan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para imam-imam Islam dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya, yang datang dalam keadaan mensifati bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naam. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah bin nazri ila mithlihi, ya, dengan melihat orang yang semisal dengan orang tersebut. Ketika kita mengatakan secara langsung kita melihat si fulan, kemudian ada seseorang mengatakan bahwasanya si Alan ini mukanya sama seperti si fulan yang ada di hadapanmu, maka kita akan mengatakan, oh berarti mukanya sama seperti dia, ya kan? Seperti ada dua orang anak yang kembar, kakaknya, kembaran kakaknya ini sedang safar ke tempat yang jauh, yang ada di hadapanmu adalah adiknya. Ketika ada salah seorang mengatakan kakaknya ini mirip dengan si ini karena keduanya lahir kembar, maka antum bisa mengatakan, oh ya mirip, sama matanya, kulitnya, dan yang semisalnya. Nah, kalau kita menerapkan pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai, ya kan? Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwasanya tidak bisa kita membagaimanakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan makhluk-makhluk yang berbeda sifatnya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan melihatnya secara langsung. Dengan melihat secara langsung kita bisa membagaimanakan sifat dari sesuatu yang kita lihat. Seperti kita melihat si fulan, kemudian ketika ada seorang yang bertanya kepada kita seperti apa sifatnya si fulan, maka kita akan bisa mengatakan kepada dirinya sifatnya si fulan demikian dan demikian, karena orang ini pernah melihatnya secara langsung. Nah, ia khabarkan kepada orang yang belum melihat. Dan bila kita terapkan pada sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar penjelasan yang disebutkan di sini sebagai tolak ukur kaidah menerapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah menetapkannya bima yaliqu bihi, sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menyerupakannya dengan makhluknya, tanpa membagaimanakan zat hakikat dari sifat tersebut, kama tsabata dzalika bisunnah, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam as-sunnah. Ini kaidah yang dikenal di kalangan para salaf, termasuk dari bentuk realisasi tauhid al-asma was-sifat. Wa ajma'u alaihi salaful ummah, dan yang disepakati oleh para salaful ummah, wal lafdhu warada huna bi sighatil jam'i lit'zim, dan disebutkannya sifat mata di dalam ayat ini dalam bentuk jamak, dalam bentuk jamak mufradnya ainun, musannanya ainani, jamaknya ayunun, disebutkan dalam bentuk jamak di sini bi ayunina, itu bukan menunjukkan bahwasanya zat dari sifat tersebut itu banyak pula jumlahnya, tapi maksudnya di sini disebutkan li ta'zim, untuk mengagungkan sifat tersebut. Lafaz jamak berdasarkan kaidah yang ma'ruf di dalam bahasa Arab bisa berfungsi at-ta'zim, pengagungan. Sehingga banyak kita sebutkan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan dirinya dengan lafaz nahnu khalaqnahum, kami menciptakan mereka. Kami di sini bukan dalam arti kata Allah Azza wa Jalla berbilang lebih dari satu, tapi maksudnya adalah li ta'zim, Allah Azza wa Jalla mengagungkan dirinya. Sama seperti bahasa sebagian kita mengatakan kita, ya kan, sementara yang dia maksudkan hanya dirinya sendiri, ya kan. Tujuannya adalah untuk lebih sopan dan yang semisalnya. Tayyib, selesai penjelasan kita dari membacakan tafsir yang terdapat di dalam surah At-Tur. Sekarang kita masuk ke tafsir yang berikutnya yang terdapat dalam surah An-Najm. Naam. Dulu kita baca dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Hah? Lupa kan tuh? Hah? Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Lupa kan? Itu nantinya nyantung itu jiping semua ini orangnya ini. Jiping, tahu jiping atau? Ya, ngaji kuping. Nah. Kayaknya dari atas ke bawah ya. Ya betul. Nah. Kalau dari bawah ke atas berarti nantinya atur langsung ke azariyat. Ya kan? Berarti dari apa itu atas ke bawah ya. Nah. Sekarang kita masuk ke surah An-Najm. Surah An-Najm. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan ini disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di muqaddimah tafsir surah An-Najm ini, satu riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan awwalu suratin unzilat fiha sajdah wan najmi. Surat yang pertama kali Allah turunkan yang di dalam surat tersebut terdapat sajdah, yakni sujud, perintah untuk sujud, adalah surah An-Najm. Ayat sajdah itu kan banyak. Ayat yang di ayat tersebut terdapat anjuran untuk kita sujud itu banyak. Tapi yang pertama kali Allah turunkan berupa ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat sajdah adalah surah An-Najm. Disebutkan oleh Abdullah radhiyallahu taala anhu, fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sajada man khalfahu. Ketika turun ayat An-Najm ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai pada perintah untuk kemudian sujud pada ayat tersebut, maka sujudlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sujudlah orang-orang yang berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Menunjukkan yang muslimnya, yang kafirnya, yang musyriknya, mereka sujud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud membaca ayat tersebut, menunjukkan mereka memperhatikan bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Illa rajulan ra'aituhu akhadha kaffan min turabin fasajada alaihi. Kecuali saya melihat seseorang yang mengambil debu di tangannya kemudian dia sujud di tangannya tersebut, sementara di situ ada debunya, ada tanahnya. Nah, tidak sujud di atas tanah. Itu hanya satu orang saja, kata beliau radhiyallahu taala an. Faraaituhu ba'da dzalika qutila kafiran. Setelah itu saya melihat dia terbunuh sebagai seorang yang kafir. Dia adalah Umayyah ibni Khalaf. Dia adalah Umayyah ibni Khalaf. Naam. Ini surah An-Najm. Kita bacakan awal dari surah tersebut, yaitu firman Allah tabaraka ta'ala wan najmi idza hawa. Di sini disebutkan tafsir ini pada ayat yang pertama hingga keempat. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam. Allah bersumpah dengan bintang. Allah azza wa jalla bersumpah dengan bintang. Disebutkan di sini aqsamallahu ta'ala bin nujumi idza ghabat idza hawa. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang apabila telah ghabat, telah redup, hilang cahayanya. Apabila telah redup, hilang cahayanya. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya terkait ayat tersebut. Al-Khaliqu yuqsimu bima syaa'a min khalqih. Sang pencipta yaitu Allah tabaraka wa ta'ala merupakan haknya boleh bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya. Sehingga ketika kita membaca ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla banyak bersumpah dengan nama-nama makhluknya. wasyamsi waduhaha, demi matahari, wal laili, demi malam, wal asri, demi masa, wal qamari, demi bulan, dan yang semisalnya. Ini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ini termasuk dari hak Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, wal makhluqu la yanbaghi lahu ay yuqsima illa bil khaliq. Adapun makhluk tidak boleh dia bersumpah dengan nama selain dari nama penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk bersumpah dengan selain Allah, itu syirik. Itu syirik. Dan disebutkan oleh para ulama, syirik ketika seorang bersumpah dengan nama selain Allah tabaraka wa ta'ala bisa akbar dan bisa azghar tergantung dari keyakinannya. Kalau dia meyakini nama yang dia bersumpah dengan nama tersebut memiliki kemuliaan sama seperti Allah tabaraka wa ta'ala, memiliki kemuliaan sama seperti Allah, bisa mengatur dirinya dan yang semisalnya, bisa memberikan manfaat dengan sendirinya dan yang semisalnya, bisa menolak bala, maka terjatuh dalam syirik akbar. Nah, tapi bila dia bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan tidak memiliki keyakinan tersebut, ia terjatuh dalam syirik asghar. Nah, ia terjatuh dalam syirik asghar. Al-muhim, bersumpah dengan nama selain Allah ini termasuk kesyirikan, dan syirik lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar. Kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini yang diistilahkan dengan muqsamu alaih. Al-muqsamu alaih, sesuatu yang dengannya Allah itu bersumpah, sesuatu yang disumpahi. Ini muqsamu alaih. Nah, sesuatu yang menyebabkan keluar lafaz qasam, lafaz sumpah. Di sini Allah sebutkan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Artinya adalah dhalla di sini artinya ma hada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an tariqil hidayati wal haq. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak melenceng. Tidak melenceng dari jalan yang di situ terdapat petunjuk dan kebenaran. Ini makna dhalla. Ketika seorang melenceng dari petunjuk dan kebenaran, dikatakan sebagai seorang yang dolal, ya kan, yang dol, yang sesat. Karena jalan yang dia lalui tersebut bukan jalan yang berada di atas kebenaran dan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti seorang yang tersesat di jalan, kita katakan dolal, ya kan, dia tersesat jalannya. Nah, wa ma kharaja 'anil rasyadi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rasyad, dari kejernihan pikiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang musyrikin mereka menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping seorang yang sesat juga seorang yang majnun, yang gila, yang hilang kesadarannya, yang hilang kejernihan pikirannya. Ini Rasul tidak demikian. Wa ma huwa, nah, yani kharaja 'anil rasyad. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, bal fi ghayatil istiqamati wal i'tidali was sadad. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam berada pada puncak kesempurnaan dalam hal istiqamah, keadilan dan kelurusan. Nah, tidak menyimpang, beliau berjalan di atas sirat al-mustaqim. Naam. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Yasar disebutkan laisa nutquhu sadiran 'an hawa nafsih. Tidaklah pembicaraan yang beliau ucapkan itu keluar dari hawa nafsu dirinya. Tapi yang beliau ucapkan adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam tafsir Muyassar, mal Qur'anu wa ma sunnatu illa wahyun min Allah. Tidaklah Al-Qur'an dan As-Sunnah melainkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala ila nabiyhi, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan Rasul masuk di dalamnya Al-Qur'an, beliau sampaikan kepada umatnya, masuk pula di dalamnya As-Sunnah. Dan inilah makna dari firman Allah tabaraka wa taala wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan kepada umatnya Al-Kitab. Al-Kitab di sini artinya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah di sini adalah seluruh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, yang dikenal dengan sunnah ataukah hadis. Itulah hikmah yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya al-sunnah atau hikmah atau hadis merupakan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya Al-Qur'an adalah merupakan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang menunjukkan pasti benarnya, tidak ada dustanya. Dan menunjukkan tidak terjadi perselisihan antara sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau semisal datangnya bukan dari sisi Allah, dalam arti kata ketika Rasul menyampaikan sesuatu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan menjumpai pada sesuatu tersebut terjadi perselisihan-perselisihan yang demikian banyak. Sebagian ayat akan terjadi akan berselisih hukumnya dengan ayat yang lain, sebagian surat akan berselisih hukumnya dengan surat yang lain, bahkan sunnah sebagainya akan berselisih dengan sebagian yang lainnya, bahkan ketika dibalik antara Quran dengan sunnah akan terjadi perselisihan sebagainya dengan sebagian yang lain. Ini jika datangnya bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ketika kita mengetahui dan mengimani Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu dari sisi Allah, datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjelaskan, menetapkan, menunjukkan tidak ada perselisihan antara Al-Quran dengan As-Sunnah pada sebagiannya dengan sebagian yang lain. Nah, bila kita melihat terjadi perselisihan, ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ayat yang itu sudah mansukh hukumnya dengan ayat yang lain. Atau adanya kemungkinan bahwasanya pentafsirannya berbeda antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Nah, sehingga diistilahkan di dalam pembahasan usul al-fiqih ada istilahnya nasikh wa mansukh. Ada mutlak wa muqayyad. Ada yang umum dan ada yang khusus. Sehingga nantinya dengan lafaz-lafaz ini kita bisa menetapkan nas-nas tersebut sesuai dengan maknanya untuk tidak bertubrukan dengan ayat-ayat yang lain. Nah. Sehingga sesuatu yang dengannya Allah Azza wa Jalla bersumpah adalah menegaskan dan menetapkan kebenaran perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berada di atas petunjuk dari sisi Allah. Yang beliau ucapkan adalah benar, yang beliau dakwakan adalah benar, yang beliau ajarkan seluruhnya adalah kebenaran. Sehingga wajib bagi kita seorang muslim untuk mengamalkan seluruh apa yang diajarkan oleh Allah dan seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengimani kebenaran keseluruhannya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang kelima hingga ke-11, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla, hingga firman Allah azza wa jalla, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kita bacakan tafsirnya. Yang mengajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syadidul quwa, orang yang seorang makhluk yang memiliki kekuatan yang demikian dahsyat. Siapa syadidul quwa tersebut? Disebutkan tafsirnya, 'allama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam malakun syadidul quwa. Yang mengajarkan Nabi, yang mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang malaikat yang sangat kuat. Naam, syadidu al-quwah, yaitu Jibril alaihi assalatu wassalam. Karena beliau Jibril alaihi salam adalah sebagai malaikat yang Allah tugaskan sebagai pemberi wahyu, perantara antara Nabi dengan para dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzumirratin fastawa. Maksudnya dzumirratin fastawa adalah dzumanzarin hasanin. Malaikat yang memiliki penampilan yang bagus. Yang memiliki penampilan yang bagus. Kedudukan para malaikat demikian pula kebagusan mereka dilihat dari jumlah sayapnya. Dilihat dari jumlah sayapnya, menunjukkan semakin banyak jumlah sayap malaikat tersebut, maka semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Allah Azza wa Jalla menjadikan para malaikat-malaikat tersebut sebagai rasul, utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan mereka memiliki sayap-sayap. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 4 sayap. Ini para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan Jibril, seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam pada rupa aslinya memiliki 600 junah. Memiliki 600 sayap. Demikian besar dan bagusnya Jibril alaihi assalatu wassalam. Siapa malaikat yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan memiliki rupa yang demikian bagus tersebut? Disebutkan dalam tafsir Al-Miyasar, wa huwa Jibril alaihi salam. Itulah malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Sebagai malaikat yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyampaikan kepada beliau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan, di setiap malam harinya Jibril alaihi salam mendatangi Rasul dan mengajarkan kepada beliau Al-Qur'anul Karim. Nah. Fastawa, yakni maksudnya adalah allazi dhahara wastawa ala suratihi alhaqiqah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yang menampakkan dirinya dan terlihat pada bentuk rupa asli yang sebenarnya. Beliau Jibril menampakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. di mana Jibril menampakkan rupa aslinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memiliki 600 sayap, demikian besar Jibril dan demikian indah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini fil ufuqil a'la wa huwa bil ufuqil a'la, ketika Rasul berada di ufuk langit yang paling tinggi. Naam. Di ufuk langit yang tinggi, yakni dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di situlah Allah Jibril alaihissalam menampakkan rupa aslinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ufuq asy-syamsi 'inda matla'iha. Ufuk yang tertinggi adalah ufuk ketika matahari terbit, sehingga bagian paling tingginya. Ketika itulah, disitulah Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa dana fatadalla, sehingga yang dimaksud di sini wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna, ini semuanya adalah sifat-sifat Jibril alaihi salam ketika menampakkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang dimaksud bukan Allah subhanahu wa ta'ala tapi Jibril alaihi assalatu wassalam. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala disebutkan di dalam beberapa riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala hingga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Maka Rasul mengatakan, la, saya tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nurun anna ra'ah, itu adalah cahaya yang saya lihat. Bagaimana saya bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Yang dilihat oleh Rasul adalah cahaya, sehingga Rasul tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga thumma dana fatadalla, dana yang mendekat di sini adalah Jibril, sehingga disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, thumma dana Jibrilu minar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di ufuk langit, jarak yang demikian jauh, Jibril menampakkan dirinya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana qaba qausaini aw adna. Thumma dana fatadalla, yani fatadalla thumma dana fil qurb. Fazada fil qurb, kemudian bertambah dekat kepada Nabi alaihi salam. Fakana dunuhu miqdara qausaini aw aqrabu min dzalik, sehingga dekatnya Jibril adalah sejarak dua busur ataukah lebih dekat dari jarak tersebut. Sangat dekat Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah disebutkan di dalam ayat ini, fa auha ila abdihi ma auha. Allah tabaraka wa ta'ala mewahyukan kepada hambanya yaitu Rasul apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan. Ini semuanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya di sini disebutkan fa auha Allah subhanahu wa ta'ala ila abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma auha. Allah mewahyukan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah wahyukan, biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantara Jibril alaihi salam yang ketika itu sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a, yani ma kadzaba qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahu basaruhu, tidaklah berdusta hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dilihat oleh matanya. Nah, belum menyaksikan secara langsung Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Tayib, ini yang mungkin bisa saya sampaikan adapun pembahasan terkait dari penjelasan beberapa ayat yang tadi disebutkan, kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya insyaallah. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.